إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar a'adana Allahu wa iyyakum min an-nar ikhwana fi din a'udzubillah. Kita lanjutkan kajian kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang mana pada kesempatan ini akan kita kaji hadis yang keempat berkaitan dengan sifat-sifat ahlul jannah. Qala al-mu'allif rahimahullah الحديث الرابع حديث yang keempat صفات أهل الجنة صفات أهل الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, ata'a Arabiyyun, seorang Arab Badui, Arab gunung, mendatangi an-Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faqal, Arab gunung tadi bertanya, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, tunjukkan kepadaku amalan, jika aku mengamalkannya aku akan masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah menjawab, ta'budu Allah la tusyriku bihi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa tuqimus salata al-maktubata. Engkau menegakkan salat yang diwajibkan. Wa tu'tiyaz zakatal mafrudata. dan engkau tunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan. Engkau berpuasa Ramadan. Qala, orang Arab Badui tadi berkata, walladhi nafsi biyadi la azidu ala hadha syai'a wa la anqusu minhu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambah amalan ini sedikit pun, dan aku tidak akan menguranginya sedikit pun. Falamma walla qala, ketika orang Arab gunung tadi itu pergi, Rasulullah bersabda, man sarahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki ahlul jannah, falyanzur ila hada, maka lihatlah orang ini. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ikhwan abidin a'uzakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifat ahlul jannah. Hanya saja dalam hadis ini disebutkan beberapa sifat, dan ini bukan pembatasan, bukan pembatasan, bukan hanya ini saja sifatnya, karena banyak dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih yang lainnya yang menjelaskan sifat-sifat yang lain. Nah, yang mana kalau kita simpulkan dari banyak dalil berkaitan dengan sifat-sifat ahlul jannah, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan dalam syarah hadis ini, faman addal faraid, barang siapa yang menunaikan semua kewajiban syariat, wastanabal muharramat, dan menjauhi larangan-larangan syariat, istahaqqa dukhulal jannah, maka dia akan berhak masuk dalam apa ini? Jannah, surga. Yang namanya kewajiban-kewajiban syariat tidak hanya tauhid, tidak hanya sholat fardu, tidak hanya zakat yang diwajibkan, tidak hanya puasa Ramadan, tapi masih banyak lagi kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Nah, termasuk larangan-larangan syariat yang harus dijauhi, tidak hanya kesyirikan, tidak hanya meninggalkan sholat, tidak hanya meninggalkan zakat, tidak hanya meninggalkan apa ini? Puasa. Karena masih banyak lagi larangan-larangan syariat yang lain yang harus dijauhi. Sehingga kesimpulan bahwa sifat-sifat ahlul jannah ialah mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dan yang menjauhi larangan-larangan apa ini? Syariat. Hanya saja dalam hadis ataupun dalam ayat ditonjolkan amalan-amalan yang memang besar, yang memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Bukan pembatasan. Nah, seperti dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, bahwa sifat ahlul jannah itu ialah orang yang beriman dan beramal soleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Berilah kabar gembira orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan apa ini? Jannat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai seterusnya ayat. Kemudian disebutkan juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 70. Bahwasanya sifat ahlul jannah ialah mereka yang beriman dan melaksanakan kewajiban Islam ini apa adanya, ya. Allah berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut atas kalian hari ini, ini hari kiamat nanti, dan juga tidak ada di antara kalian yang bersedih hati. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami dan mereka yang muslim. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian semua ke dalam jannah, kalian dan istri-istri kalian. Tuhbarun, dan kalian semuanya akan diberi berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lainnya surat As-Saffat ayat 40, sampai 43, disebutkan sifat ahlul jannah, sifat penghuni surga. Mereka itu yang ikhlas dalam melaksanakan agama. Ya, ikhlas dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba Allah yang ikhlas, tidak bisa digoda oleh iblis. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Mereka akan mendapatkan rezeki yang sudah diketahui. Diketahui beritanya. Fawaqih wa hum mukramun, berupa buah-buahan dan mereka akan dimuliakan. Fi jannatin na'im, dalam apa ini? Surga an-na'im. Naam. Kadzalika. Kemudian disebutkan juga dalam ayat yang lain, yakni dalam surat Al-Ankabut ayat 58 sampai 59, bahwa sifat ahlul jannah ialah as-sabr wa tawakkul, sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal salih, lanubawwi'annahum minal jannah ghurafa, kami siapkan untuk mereka dalam surga kamar-kamar, tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal saleh. Alladzina sabaru, yakni mereka yang sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Ada juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sifat ahlul jannah ialah mereka yang istiqamah di atas kebenaran, di atas al-haq. Naam. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang berkata Allah lah Rabb kami, kemudian istiqamah di atas kebenaran, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka lah ashabul jannah, kekal di dalamnya sebagai balasan bagi orang yang beramal saleh. Nah, kadzalika. Ini kalau kita telusuri terus dalil-dalil dalam Al-Quran menuju pada kesimpulan tadi, yakni sifat ahlul jannah ialah mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dan meninggalkan apa ini? Larangan-larangan dalam syariat. Nah, kadzalika. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Iyad bin Khimar al-Mujashi. Iyad bin Khimar al-Mujashi. Bahwasanya Rasulullah ketika berkhutbah, beliau bersabda, wa ahlul jannah salasah. Penghuni surga itu ada tiga. Tiga ini menunjukkan ciri utama mereka. Dzu sultanin muqsit. Pemimpin yang adil. Satu, pemimpin yang adil. Mutasaddiq, muwaffaq, gemar bersedekah dan sesuai dengan al-haq. Pemimpin yang adil, gemar bersedekah dan sesuai dengan al-haq, kebijaksanaan. Ini ahlul jannah. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Seorang yang penyayang, halus hatinya untuk setiap sanak kerabatnya dan juga muslim yang lain. Jadi orang yang berakhlak baik, ya, penyayang, lembut kepada setiap orang. Ini termasuk cirinya ahlul jannah. Yang kedua. Yang ketiga, wa'afifun muta'afif zu'iyah. Dan yang ketiga ialah orang yang menjaga kehormatan apa ini? Dirinya tidak minta-minta. Sekalipun dia banyak menanggung keluarganya. Nah, ini sifat-sifat ahlul jannah. Dan kalau kita simpulkan sekali lagi, kembali kepada kesimpulan, bahwasanya sifat ahlul jannah ialah mereka-mereka yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala apa adanya, melaksanakan kewajiban dan menjauhi apa ini? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yohana bin Auzakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui sifat-sifat ahlul jannah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis, maka pada kesempatan kali ini akan kita kaji agak rinci lah, ya, agak rinci tentang berbagai permasalahan seputar ahlul jannah dan al-jannah, tentang penghuni surga dan juga surganya sendiri. Walaupun apa yang saya sampaikan ini tidak bisa menjelaskan secara utuh bagaimana surga dan penghuninya itu, tetapi setidaknya kita mendapatkan banyak informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkaitan dengan indahnya surga dan bagaimanakah ahlul jannah itu. Nah, maka di sini akan saya sampaikan beberapa faedah tentang masalah itu. Yang pertama, tentang siapakah orang yang masuk surga pertama kali setelah terjadinya hari kiamat. Kalau sebelum terjadinya hari kiamat, yang pertama kali masuk surga dari manusia ialah Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya. Tapi setelah terjadinya hari kiamat, maka siapakah yang pertama kali masuk ke dalam surga? Para ulama sepakat bahwasanya orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dari kalangan manusia setelah terjadinya hari kiamat ialah Nabiyuna wa Rasuluna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal beliau itu nabi dan rasul yang paling akhir, ya. Tapi beliau dapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Ana awwalu may yaqra'u babal jannah." Sayalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Di surga itu ada pintunya. Ya. Jangan dibayangkan dengan pintu-pintu yang ada di dunia. Karena pintu surga tidak pernah kita lihat. Nanti kalau kita masuk surga bisa melihatnya. Tapi kalau masuk neraka, ya selamanya enggak bisa melihat. Kalau memang kekal dalam neraka, ya. Nah. Karena surga itu sebagaimana yang digambarkan dalam hadis dan juga dalam Al-Qur'an, ma la ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh manusia, ya, oleh mata manusia. Wala khatar ala qalbil basar atau wala udhunun samiat, tidak pernah didengar beritanya oleh apa ini? Telinga. Wala khatar ala qalbil basar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Gimana dibayang-bayangkan itu enggak sampai. Umumnya enggak bisa dilihat. Ya. Nah, pertama kali yang mengetuknya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah." Saya nanti akan mendatangi pintu surga. Fa astaftih. Lalu aku minta izin agar dibukakan pintu itu. Fayaqulul khazin, penjaga pintu surga berkata, "Man anta, siapa kamu?" Faqulu Muhammad, maka aku menjawab, "Aku ialah Muhammad." Fayaqulu, maka penjaga pintu surga berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla." Saya memang diperintah oleh Allah untuk membukakan pintu ini untukmu dan tidak membolehkan membukakan pintu ini siapapun selain untuk pertama kali, ya. Nah, sebelum engkau buka, yang lainnya enggak boleh buka. Itu menunjukkan orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya hari kiamat ialah Rasuluna wa Nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian umat yang pertama kali masuk dalam jannah ialah umat beliau. Padahal umat beliau ialah umat yang terakhir. Contohnya umat Islam, ahlul jannah, ya, karena kita mau bahas al-jannah, maka yang masuk ialah ahlul jannah, ashabul jannah, penghuni surga. Enggak ada kaitannya dengan orang kafir yang masuk neraka, ya. Nah, padahal sebelum umatnya Rasulullah banyak sekali umat-umat, ya, yang juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Rasulullah dihulukan untuk masuk dalam surga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Nahnul akhirun." Kita ini memang umat yang terakhir di dunia ini. Al awwaluna yaumal qiyamah. Tetapi akan dijadikan sebagai umat yang dilayani terlebih dahulu di hari kiamat nanti. Nahnu awwalun nasi dukhulal jannah. Dukhulal al-jannah. Kitalah manusia yang pertama kali memasuki apa ini? Surga. Yang dimaksud kita di sini ialah beliau dan umatnya, ya. Nah. Kemudian di antara umat Rasulullah yang pertama kali masuk surga itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khalifah pertama yang meneruskan perjuangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah bersabda, "Ama innaka ya Abu Bakr, adapun engkau wahai Abu Bakar, awwalu may yadkhulul jannah min ummati." Adalah orang yang pertama kali masuk surga dari kalangan umat. Semuanya umatnya Rasulullah belum bisa masuk sebelum siapa ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kadzalik. Naam. Ini faedah pertama dalam masalah ini. Kemudian faedah yang kedua. Al-fuqara yasbikuna al-aghniya ila al-jannah. Ahlul jannah yang miskin. Ahlul jannah yang miskin masuk lebih dulu ke dalam surga daripada ahlul jannah yang kaya. Ya, sama-sama masuk surga, cuma yang fuqara didulukan, yang kaya menunggu fuqara masuk. Ya. Nah. Ya terserah mau jadi orang miskin ya monggo. Mau jadi orang kaya yang masuknya antri nunggu semua orang miskin yang ahlul jannah masuk ya tafadhal ya. Nah. Kadzalika. Nah, kalau kaya kemudian memiskinkan diri, ya kalau kemudian miskin tetap istiqomah dalam keimanan. Ya. Ya alhamdulillah, tapi kalau memiskinkan diri ternyata malah menyimpang dari syariat, ya jadi ahlunna bukan masuk surga duluan, ya. Naam. Kadzalika. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawm al-qiyamati ila al-jannati bi arba'ina kharifa." Sesungguhnya sahabat muhajirin yang fakir, yang miskin masuk surga besok pada hari kiamat mendahului yang kaya dalam jarak 40 tahun. Maksudnya menikmati surga 40 tahun baru ahlul jannah masuk. Kadzalika. Bagaimana? Apakah mereka terlantarlah ahlul jannah tapi dari kalangan orang kaya masih menyelesaikan banyak urusan di sebuah jembatan yang melintang antara surga dan neraka. Urusan bisnisnya, urusan uangnya, ya dulu kulaan ini, kulaan itu, ya macam-macam lah. Zakatnya, ya infaknya, ya, nah, sengketa dengan warisan, ya, nah, tuntutan dari anak-anaknya yang diperlakukan tidak adil dalam pembagian harta dan sebagainya, banyak, banyak sekali, ya, nah, diurus dulu. Di sebuah kintoh, ya, jembatan yang melintang antara surga dan neraka. Setelah ahlun nar masuk dalam neraka. Jadi sudah diputuskan oleh Allah yang neraka sudah dimasuki penghuninya. Yang surga, fukara dulu menikmatinya 40 tahun. Ya, baru setelah itu apa ini? Yang miskin, yang kaya-kaya, yang ahlul jannah, ya, nah, kadzalika. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alim Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah, sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda, ini hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala. Rasulullah bersabda, "Ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannah min ummati?" Tahukah kamu kelompok pertama umatku yang pertama kali masuk surga? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Abdullah bin Amr berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala, Rasulullah bersabda, fuqara'ul muhajirin. Mereka ialah sahabat muhajirin yang fakir-fakir, yang miskin-miskin. Ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannah. Mereka besok pada hari kiamat datang menuju ke pintu surga. Wa yastaftihun, minta izin masuk. Fayaqulu lahumul khazanah, maka penjaga-penjaga surga berkata kepada mereka, awaqad qusimtum, loh kok tersak-sak ke sini, apakah kalian sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ke sini minta izin dibukakan pintu. Fayaqulun, para sahabat muhajirin yang miskin-miskin tadi itu berkata, bi ayyi syai'in nuhasab, apa yang akan dihisab dari diri kami ini, ya, nah, kami enggak punya apa-apa, ya, mau dihisab apanya, ya, na'am. Wa innama kanat asyafuna ala awatikina fi sabilillah hatta mutna ala dhalik, kami dulu enggak punya apa-apa, kegiatan kami ialah berjihad bersama Rasulullah, pedang-pedang kami selalu menggantung di leher kami sampai kami mati. Tak punya apa-apa, urusan kami ya berjuang di jalan Allah terus mati. Tak punya uang, ya, nah, sehingga tak ada yang dirisat dari kami. Qala fayuftahu lahum, maka mereka dibukakan. Fayaqiluna fihi arba'ina aman, mereka istirahat di surga itu selama 4.000 tahun. Qabla ayat quluhan nas, sebelum yang lainnya masuk dalam apa ini? Surga. Oh ya, sudah menikmati surga 40 tahun. Naam. Baru yang lain Masuk. Kadzalika. Naam. Ya. Jadi mereka yang kaya-kaya harus antri dulu, ya. Ini kecuali mereka-mereka yang memang apa ini? Mendapat kehormatan khusus untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Kata Abu Bakar Siddiq itu kaya, tapi pertama kali masuk secara person, ini secara umum. Fuqara dulu baru agnia. Tapi kalau orang per orang ada di antara mereka yang memang kaya-kaya, yang memang dipersilakan untuk masuk surga duluan. Khusus orang-orang khusus. Itulah yang disebut dengan al-mubasyaruna bil jannah. Orang-orang yang mendapat kabar gembira menjadi ahlul jannah. Semasa mereka masih hidup di dunia, sudah dikasih tahu, sudah diberitahu kalau mereka itu ahlul jannah, ashabul jannah. Siapa saja mereka itu? Nah. Siapa saja mereka itu? Disebutkan tentang masalah mereka di dalam hadis yang sahih, disebutkan ada 10, tetapi ini tidak membatasan, tetapi saat itu disebutkan secara berurut, yang lainnya disebutkan dalam kesempatan yang terpisah. Yang dimaksud 10 sahabat yang mendapat kabar gembira sebagai ahlul jannah bukan berarti cuma mereka saja yang dapat kabar gembira sebagai ahlul jannah semasa hidupnya. Disebut 10 karena disebutkan apa ini? Secara langsung jadi satu dalam satu hadis. Tapi kalau yang lainnya sendiri-sendiri dalam hadis yang lain, ya. Bukan pembatasan. Siapa saja mereka? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Naam. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Rasulullah bersabda, Abu Bakrin fil jannah. Ada orangnya di situ. Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar alul jannah. Wa Umar fil jannah. Umar bin Khattab alul jannah. Wa Utsman fil jannah. Utsman anda ahlul jannah. Wa Ali fil jannah. Ali bin Abi Thalib anda ahlul jannah. Wa Talha fil jannah. Talha anda juga ahlul jannah. Wa Zubair fil jannah. Zubair bin Awam anda ialah ahlul jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf anda juga ahlul jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Anda juga ahlul jannah. Wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Sa'id bin Zaid anda juga ahlul jannah. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Dan anda wahai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah termasuk ahlul jannah. Itu berapa itu? 10. Sebutkan langsung. Masya Allah. Ahlul jannah. Kalau Rasulullah yang bersabda la syakka fih wa la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Semata-mata berdasarkan wahyu. Tapi kalau yang menyampaikan itu ialah nabi-nabi palsu, dajjal, ya ahlun nar, ya palsu, ya mengatakan kepada pengikutnya anda mekel fil jannah, ya anda jun fil jannah, gitu namanya kan begitu ya, agak ke apa namanya itu Kristen-Kristenan ya, Nasor-Nasoran gitu ya. Nah, anda Joni, fil jannah. Oh, Oh senang, akhirnya sekalipun dimasukkan penjara atau apa saja, tetap mengakui nabi yang palsu ini sebagai nabinya. Kenapa? Sudah dapat kabar gembira tadi itu, fil jannah, ya. Padahal dengan itu termasuk ahlunna awal mustahil, ya. Kadalik. Kemudian nama-nama yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah semasa hidup mereka, tetapi tidak disebutkan secara langsung dalam satu hadis, tapi dalam berbagai kesempatan, di antaranya ialah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya siapa? Ali. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib." Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib. Naam. Balakan. Naik di punggungnya malaikat. Yatiru fil jannah bi janahaini. Diajak terbang keliling surga dengan dua sayap. Dinaskan sebagai ahlul jannah. Rasulullah melihat, berarti ini dalam mimpi. Mimpinya Nabi itu apa? Termasuk wahyu. Ya, termasuk mimpi yang benar. Kadalik, adalah mimpi kita ya Allah, tergantung. Ya, kalau mimpinya sesuai dengan syariat ya benar, kalau tidak sesuai dengan syariat ya salah. Ya, nah, dan seandainya benar pun tidak menjadi dalil syar'i. Dalil syar'i ya syariat yang sudah ada itu, bukan mimpi Anda. Naam. Kadzalik. Tapi kalau mimpinya Rasulullah, naam. Sebagai dalil syar'i. Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Termasuk juga yang dinaskan sebagai ahlul jannah ialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Naam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Hakim. Disebutkan selain dalam Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda, ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tahaltul jannah al-barikah. Tadi malam aku sempat masuk surga, kata Rasulullah. Ketika apa ini? Dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fanazartu fiha. Aku melihat di dalam surga. Fa'idha Ja'far yatiru ma'al malaikah. Ternyata di surga itu ada Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib maksudnya, ya. Naam. Dan Ja'far yang lain. Yatir ma'al malaikah. Terbang bersama malaikat. Wa idza Hamzah. Yani Hamzah bin Abdul Muthalib, naam. Muttaqi ala sarir, sedang bersantai, bersandar di atas ranjang yang empuk. Di surga. Adalika. Taib. Paham ya? Ini yang dinaskan sebagai ahlul jannah. Kemudian, ikhwanabutina azakumullah, termasuk juga Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini siapa? Ulama Yahudi yang masuk Islam. Ya? Kemudian baik keislamannya. Ini juga dinaskan oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, Abdullah bin Salam asyiru as-sah fil jannah. Abdullah bin Salam ini akan berkumpul dengan 10 orang yang mendapat kabar gembira di surga nanti. Asyiru as-sah, 10 dari yang 10. Bagian dari 10 orang yang telah diberi kabar gembira masuk ke dalam apa ini? Surga. Masya Allah, ya. Nah, kemudian Zaid bin Kharithah, siapa ini? Anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syekhul Jami. Dari sahabat Buraidah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ar-Rawiyani. Nabi bersabda, dakhaltul jannah. Aku masuk dalam surga. Dalam mi'raj beliau, ya. Fastaqbalatni jariyah syabah. Aku disambut oleh gadis muda di surga. Aku tuliman anti. Aku bertanya, Anda ini milik siapa? Sudah ya, bidadari di surga ya. Qalat, gadis muda tadi berkata, di Zaid bin Kharithah. Aku ialah miliknya Zaid bin Kharithah. Mantap. Ya, masya Allah, senang sekali kalau mendapat berita. Bagaimana nama-nama orang yang berprestasi disebutkan, gitu ya. Nah, dengan macam-macam hadiah yang akan didapatkan, masya Allah, ya. Saat yang terindah sepanjang hidupnya, ya. Nah, kemudian Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, dakhaltul jannah. Aku masuk dalam surga ketika mi'raj. Fara'aitu li Zaid bin Amr bin Nufail darjatain. Aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail darjatain. Memiliki dua tangga. Ya, nah, tangga di surga. Masya Allah. Ya, fil jannah di surga itu ya, kalau dua tangga di rumah lain lagi ya. Nah, fil jannah. Nah, Zaid bin siapa itu? Amr bin Nufail ini adalah orang yang mati ketika Rasulullah belum menjadi nabi. Ya, dialah salah seorang yang masih murni tauhidnya, tidak terpengaruh dengan ajaran agama orang-orang musyrik. Dialah yang masih bersih di atas ajaran Nabi Ibrahim yang masih hidup, ya. Nah, menyerukan tauhid semasa jahiliyah. Ya. Nah, masih berada di atas agama Nabi Ibrahim yang murni, tidak tercampur kesyirikan. Zaid bin Amr bin Fail. Nah, kemudian Kharithah bin An-Nu'man. Kharithah bin An-Nu'man. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Syekhul Jami'. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah bersabda, dakhaltul jannah. aku masuk ke dalam surga ketika Mi'raj. Fasami'tu fiha qira'ah. Aku mendengar orang yang sedang membaca sesuatu di surga. Qultu man hadza? Aku bertanya kepada malaikat yang mendampingiku. Siapa ini? Qalu Harithah bin An-Nu'man. Itu ialah Harithah bin An-Nu'man. Kadzalik bil bir. Kadzalik bil bir. Nah. Itulah kebaikan yang dilakukannya. Itulah kebaikan yang dilakukannya. Nah. Kemudian selanjutnya Bilal ibnu Abi Rabah. Bilal bin Rabah. Tapi yang betul Bilal ibnu Abi Rabah. Tapi biasanya orang menyebutkan Bilal bin Rabah, ya. Nah. Benar. Bilal ibnu Abi Rabah. Baik, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Disebutkan Syekh Al-Albani dalam As-Sahih, dalam Sahih Al-Jami' dari sahabat Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Dakhultul jannah." Aku masuk ke dalam surga, kata Rasulullah dalam mi'rajnya. Fasami'tu khosfatan baina yadayya. Aku mendengar suara sandal orang yang jalan di depanku. Qultu mahadil khosfa. Aku bertanya, sandal siapa ini yang sedang pakai jalan? Ya. Faqila hadza Bilal yamshi amamak. Oh, itu Bilal sengaja berjalan di depan. Ya. Bilal. Nah. Adalik. Kemudian Abu Dahdah. Siapa Abu Dahdah itu? Siapa Abu Dahdah? Abu Dahdah itu ya yang mensodakokan kebunnya yang terbagus di Madinah. Ya, ketika mendengar firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Ya. Man dhalladzi yuqridu Allaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu. Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, yakni menginfakkan hartanya yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuk dia. Langsung Abu Dahdah menemui Rasulullah, menyerahkan kebunnya yang terbaik di Madinah sebagai infak fisabilillah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah, kam min izqin mu'allaq ibn Dahdah fil jannah. Sudah banyak sekali ya jaminan-jaminan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Dahdah fil jannah, di surga. Nah. Kadzalika. Kemudian Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Tahu siapa Waraqah? Yang ditemui Rasulullah bersama siapa ini? Khadijah, ya. Ini masih murni di atas ajaran agama Nabi Isa dan Nabi Musa, ya. Nah. Adalik. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, la tasubbu Waraqah bin Naufal. Janganlah kalian mencaci maki Waraqah bin Naufal. Fa inni qad ra'aitu lahu jannah aw jannatain. Sungguh aku melihat dia diberi oleh Allah satu surga atau dua surga. beliau beriman kepada Rasulullah ketika pertama kali datang menyampaikan kenabian Rasulullah, ya kan? Nah, dan bahkan berharap bisa membela Rasulullah ketika Rasulullah mulai menampakkan dakwanya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nah, semua nama-nama yang sudah disebutkan secara nas dalam apa ini? Hadis-hadis yang sahih. Adapun yang tidak dinaskan namanya, kemudian dia mati dalam keadaan mati di atas amal sholih, tidak boleh kita kemudian memastikan dia sebagai ahlul jannah secara takyin. Tetapi kita hanya diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk berharap dia masuk dalam apa ini? Surga. Silakan, ada teman kita yang gigi berjihad fisabilillah. Orangnya baik, jujur, enggak pernah macam-macam lah. Kemudian dia tewas di medan jihad fisabilillah. Maka kita tidak boleh mengatakan orang ini syahid, dia adalah ahlul jannah. Enggak boleh. Termasuk penyimpangan syariat. Nas semacam itu. Tapi kalau mengharap, nah itulah yang diperbolehkan. Saya harap teman saya itu menjadi syuhada dan menjadi ahlul jannah. Termasuk tidak boleh mentakyin, yakni menetapkan secara individu seorang yang mati dalam keadaan beramal yang tidak baik, berbuat maksiat sebagai ahlul nar. Ya. Nah, padahal dia masih muslim ya. Seperti dia ya senang berjudi. Ketika main judi mati, kena jantung koroner apa mendadak ya. Menang besar terus mati. Judi. Nah, boleh kemudian kita mengatakan bulan ialah penjudi ahlun nar. Jangan. Tetapi boleh bagi kita untuk mengkhawatirkan keselamatan dia. Saya khawatir si fulan ini masuk ke dalam neraka. Enggak apa-apa. Khawatir yang diiringi dengan apa ini? Doa, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan masih muslim. Kalau orang itu mati kafir, labas alun nar. Tapi kalau belum mati, enggak boleh ditakyin secara sos ya. Kamu itu kafir ya kan? Kamu itu penghuni neraka. Jelas penghuni neraka itu ya. Nah, sebutkan teman saya itu namanya fulan, agamanya Nasoro, alun nar. Enggak boleh. Kenapa? Bisa jadi sebelum mati dia masuk Islam, kemudian mati. Bukan aluna, ya. Itu prinsip alusna wal jamaah. Tapi kan secara umum, orang kafir itu memang aluna. Orang yang mati kafir, jelas siapa saja yang mati akan ditakyin. Matinya kafir, enggak apa-apa. Aluna. Sudah jelas. Paham ya? Nah. Ini faedah tentang masalah ini. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita sampaikan saat ini, banyak mana penghuni surga, laki-laki ataukah perempuan? Nah, ini pertanyaan tapi cocok ini untuk disampaikan ya. Lebih banyak mana penghuni surga itu, laki-laki ataukah perempuan? Ayo, saya enggak tanya penghuni neraka ya. Penghuni neraka kan jelas ya. Kebanyakan apa ini? Perempuan. Sekarang penghuni surga, lebih banyak mana? Yang laki-laki atau yang perempuan? Tayyib, ayo. Ayo jawab ya. Wallahu a'lam. Alasannya nggak tahu, soalnya belum mensensus tadi. Ya, nah, ini sempat terjadi apa namanya pertengkaran atau perdebatan di masa para sahabat masih hidup. Ada sekelompok orang laki-laki Muslim dan wanita. Mereka saling ngotot. Surga itu paling banyak tuh laki-laki. Oh, kata perempuannya, kata siapa? Perempuan juga paling banyak masuk surga, ya. Nah, enggak mau terima, ya. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, asar dari Abu Hurairah. Kemudian disebutkan dalil Abu Hurairah. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang tabi'in. Ya. Kibar tabi'in. Ikhtasama rijal wa nisa pada zaman dulu, yakni zaman tabi'in, para sahabat masih hidup. Ya. Nah. Laki-laki dan perempuan masing-masing ngotot. Ayyuhum akthar fil jannah. Siapa di antara mereka yang paling banyak menjadi penghuni surga? Laki-laki atau wanita? Enggak tahu. Tafakhuru atau tadzakkar? Bangga-banggaan dengan jenis kelamin atau sekedar untuk ingin tahu saja supaya jelas, ya. Membanggakan dirinya sebagai laki-laki, apa perempuan itu? Hah? Ambillah laki-laki yang lebih utama. Perempuan juga enggak mau terima. Apa laki-laki itu? Kamilah perempuan yang lebih utama. Ya, enggak tahu. Itu yang mereka inginkan. Ataukah dalam rangka untuk mudzakarah. Yakni untuk berdialog supaya jelas. Keputusan. Penghuni surga itu yang paling banyak laki-laki atau perempuan. Nah. Fasa'alu Aba Hurairah. Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Fahtaja Abu Hurairah ala anna nisa fil jannah akfa. Maka Abu Hurairah dengan menyampaikan hujjah yang kuat menjawab yang paling banyak menghuni surga itu wanita. Ya, yang paling banyak menghuni surga itu wanita. Alasannya apa? Abu Hurairah menyampaikan hujahnya. Biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil saya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badr. Kelompok pertama yang masuk surga ialah wajahnya bagaikan bulan purnama. Kalau ungkapan Arab tentang wajah seseorang bagaikan bulan purnama, maksudnya ganteng, cantik. Kalau bulan plek ditempelkan di wajah itu ya polos, ya. Ada bentuknya ya. Itu ungkapan betapa indah dan tampannya, ya. Naam. Wallati taliha ala adwa'i kawkab durriyin fis sama. Gelombang kedua yang masuk surga setelah itu ialah wajah mereka lebih bercahaya daripada bintang-bintang yang gemerlap di langit. Bintang banyak, indah, ya. Tapi kalau bintang nempelkan ganti-ganti wajah ya laki-laki. Ungkapan saja, ya. Likulli imri'in minhum zaujatan itsnatan. Masing-masing laki-laki yang masuk pertama kali ke dalam surga itu akan didampingi oleh dua bidadari. Ya, zaujatan itsnatan. istri, dua istri. Yuramuku sauqihima min wara'il lahm. Nah. Ubun-ubunnya itu ya, saking putihnya sampai kelihatan dari balik dagingnya. Saking putihnya ya. Nah. Kalau putih kan sampai kelihatan darahnya ya. Nah, saking putihnya ya. Kalau hitam, walaupun darahnya banyak, nggak kelihatan. Ya. Nah, wa ma fil jannah a'zab. Dan di surga itu semuanya bujangan. Ya. Di sini diambil dalil oleh Abu Hurairah. Satu laki-laki didampingi dua istri. Hati. Lebih banyak apa? Perempuan. Nah, dan ini didukung oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dikarenakan makhluk Allah yang namanya wanita itu jumlahnya memang lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga pantas yang paling banyak menghuni neraka ya wanita, yang paling banyak menghuni surga ya wanita, karena memang kenyataannya jumlah mereka itu diciptakan oleh Allah lebih banyak daripada laki-laki. Lakada. Nah. Paham ya? Baik. Jelas ya? Paham ya? Berarti siapa yang paling banyak menghuni surga? Laki-laki atau wanita? Ya wanita, karena memang jumlah wanita yang Allah ciptakan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki yang Allah ciptakan. Ya, kadzalika, ini faedah. Kemudian faedah berikutnya. Ini kan kaitannya dengan ahlul jannah, ya. Belum membahas masalah apa ini? Al-jannah wa na'imuha, ya. Kenikmatan-kenikmatan surga. Indahnya surga, ya. Tadi masih membahas apa ini? Nah, ahlul jannah. Memang babnya memang untuk apa ini? Ahlul jannah, ya sudah. Kalau saya sampaikan secara langsung tentang masalah itu, nggak selesai-selesai, ya. Nah, waktunya tinggal sedikit. Pertanyaan berikutnya. Anak-anak kaum muslimin yang mati belum balik. Di manakah tempatnya? Fil jannah atau fil nar? Bayi mati belum balik ya kan? Anak-anak kecil yang masih belum balik mati. Fil jannah atau fil nar? Fil jannah. Fil jannah. Naam, fil jannah. Fil jannah. Nah. Dalilnya mereka bisa memberi keutamaan untuk orang tuanya yang mereka tinggal mati yang sabar sehingga orang tuanya selamat dari azab neraka, masa yang menjadi penyebab itu masuk neraka sendiri ya lah ya masuk surga. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ayyuma imra'atin mata laha thalatha minal walad kanu laha hijaban minan nar. Mana saja wanita yang ditinggal mati tiga orang anaknya yang belum baligh kemudian berharap pahala dari Allah dan sabar, maka anak-anaknya tadi menjadi penghalang baginya dari neraka. Kalau yang menjadi penghalang berarti lebih apa ini? Patut untuk masuk ke dalam surga selama dari neraka daripada yang dihalang ya. Nah. Qalat imra'ah, ada seorang yang bertanya, "Watnani, bagaimana kalau yang mati cuma dua orang wahai Rasulullah?" Qala watnani. Ya, dua orang. Juga menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, satu juga Gak mendapat apa ini? Utama. Kalau ada orang tua muslim, matinya muslim, kok pernah ditinggal mati anaknya yang belum balik dan sabar saat itu dan berharap pahala kepada Allah, maka anaknya tadi itu menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dengan catatan orang tuanya muslim, mati muslim. Nah. Paham ya? Sabar dan berharap pahala. Jangan salah paham. Bukan sekedar matinya anak. Kalau sekedar matinya anak, saya ini sudah banyak dosa, pengen masuk surga, punya anak bayi, tak bunuh saja. Salah. Ya. Berarti dia tidak sabar dan tidak berhala-hala dari enggak dapat keutamaan. Wallahu ta'ala. Kemudian bayi atau anak-anak orang-orang kafir atau orang musyrik yang mati belum balik fil jannah atau fil nar? Fil jannah. Fil jannah. Fil jannah. Fil jannah. Fil nar. Jannah. Kalau di dunia mereka dihukumi sama dengan orang tuanya, kafir. Adapun kalau nanti di akhirat, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Tadalik. Yang paling sahih dua pendapat. Pendapat yang pertama fil jannah. Dan ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dipilih pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah. Dasarnya banyak sekali. Di antaranya yang paling jelas ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya. Dan juga Ibnu Mandah serta Abu Nu'aim. Disahihkan oleh Al-Albani. Dalam As-Sahihah, Rasulullah bersabda, Atfalul musyrikin khodamu ahlil jannah. Anak-anak orang musyrik yang mati belum balik, itu nanti akan menjadi pelayan-pelayan di surga. Yang penting kan masuk surga, alhamdulillah, sekalipun jadi apa ini? Pelayannya. Ya kan? Nah. Kemudian pendapat yang kedua yang juga kuat, bahwasanya mereka nanti sebelum digelar hisab dari kiamat, masih fi urusatil qiyamah, itu berarti masih belum digelar hisab ya. Nah, masih baru dibangkitkan dari apa ini? Kubur, akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya ialah masuk dalam api. Kadzalika. Kalau dia mau masuk dalam api itu, maka dia fil jannah. Kalau tidak mau masuk, ya, maka fil nar. Nah. Karena taat ya berarti fil jannah. Karena enggak mau taat ya. Nah. Tapi setelah masuk apakah terbakar? Tidak. Karena alaihi bardan wassalam. Apinya jadi apa? Dingin dan tidak melukai orang tadi. Anak tadi ya. Nah. Jadi tidak dipastikan fil jannah atau benar kecuali setelah apa ini diuji. Fi ursatil qiyamah. Nah. Adapun ucapan yang ketiga, yang ini ya agak kuat lah, cuma posnya peringkat yang ketiga. Tawakuf, wallahu ta'ala bissawab. Ini permasalahan gaib, ya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat nanti saja di surga ya. Nah, ternyata tetangga saya ini dulu bapaknya kafir, ini matinya masih bayi. Oh, kamu ternyata di surga, berarti benar fil jannah. Gitu ya. Kok ternyata di neraka? Ya di neraka. Kami tawakuf, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau memastikan fil jannah ataukah final. Nah, paham ya? Tapi yang diikuti oleh banyakkan ulama ialah fil jannah. Sebagaimana yang kalian jawab tadi semuanya. Semuanya fil jannah, fil jannah. Ya, yang tawakuf Allah taala cuma sedikit. Ya. Nah. Karena memang belum tahu. Setelah tahu kan mungkin milih fil jannah juga. Nah. Baik. Kemudian tentang keadaan orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Ya. Orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Tadi kan yang dibahas yang awal-awal, ya. Sekarang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Bagaimanakah keadaan mereka ini? Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannah rajul." Yang paling akhir masuk dalam surga itu rajul. Seorang laki-laki. Oh, laki-laki, ya kan? Bukan wanita. Laki-laki. Fahuwa yamsi maratan wa yaqtu marat. Yang ketika melewati sirat yang membentang antara apa ini, surga dan neraka, itu kadang bisa jalan, kadang merangkak. Ya, itu mau menuju surga itu kadang jalan, kadang apa ini, merangkak. Tasfa'uhun nar marah, kadang-kadang terkena apa itu? Terkena jilatan api neraka. Kena jilat api neraka. Kenapa itu? Kena sengatan atau jilatan api neraka sedikit ya. Nah. Faida ma jawazaha iltafata ilaiha. Ketika benar-benar sudah bisa selamat dari jembatan itu, sirat, laki-laki ini menoleh ke neraka. Faqala tabarakalladzi najjani minki. Maha taraka Allah yang telah menyelamatkan aku darimu wahai neraka. Naam. Laqad a'tani Allahu syai'a ma a'tahu ahadan minal awwalin wa al-akhirin. Sungguh Allah telah memberi aku karunia yang tidak diberikan kepada seorang pun, baik yang dulu maupun yang belakangan. Seolah-olah yang selamatkan dia saja ya, padahal dia itu yang terakhir masuk surga ya. Seolah-olah dengan perjuangannya yang gigih ya, menembus sirat, dia adalah orang yang paling apa ini? Berhasil ya, melintasi sirat itu. Nah, perjuangannya kadang bisa jalan, kadang apa ini? Merangkak, kadang kena sengatan neraka. Ya, nah. Sampai memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ini orang yang paling beruntung. Ya, Allah telah memberiku karunia yang tidak diberikan kepada orang-orang dulu ataupun yang belakangan, ya. Nah. Saking gembiranya ya. Padahal sebelumnya itu terus kilat. langsung masuk surga ya. Nah, memang dia enggak tahu ya. Rajul laki-laki. Faturfa'u lahu syajarah. Ketika sudah sampai ke surga, diperlihatkan baginya pohon yang sangat indah, pohon surga. Pohon surga jangan disamakan dengan pohon sini. Fayaqulu ya Rabbi adnini min hadhi syajarah falastadilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha. Ya Allah Rabbku, tolong dekatkan pohon ini ke aku ya Allah. Aku ingin berteduh di bawahnya. Aku ingin menikmati air yang dari perasan pohon ini. Fayaqulu Allahu Azza wa Jal. Maka Allah Azza wa Jal berkata, ya Bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, jangan-jangan kalau sudah tak kasih pohon ini, kamu masih minta yang lain kepadaku. Ayo. Fayaqulu, la ya Rabbi. Enggak. Saya enggak minta yang lain. Ini saja kok. Sudah cukup ini. Masya Allah. Wa yu'ahidu an la yas'alahu ghairah. Bahkan dia bersumpah. Sumpah. Ya Allah. Sumpah ya Allah. Ini sudah cukup bagiku, indah sekali. Saya enggak akan minta yang lain ya Allah. Ini saja cukup. Gitu. Saya berjanji ya Allah. Ya. Wa rabbu azza wa jalla ya'dir. Li'annahu yara ma la sabra lahu 'alaih. Allah memaklumi orang ini. Karena dia memang biasa tidak sabar melihat sesuatu yang tidak bisa dikuasainya. Artinya dia tidak bisa sabar untuk menikmatinya. Bagaimana manusia ya, kalau sudah apa yang diinginkan ada di depan mata ya, enggak sabar untuk segera apa ini menikmatinya. Allah memaklumi. Dimaklumi karena apa? Dia sudah janji. Dia pasti akan ingkari janjinya kalau dikasih tahu yang lebih baik, ya kan? Nah, Allah memaklumi itu, tapi sudah tidak ada lagi hukuman karena sudah masuk ke alam akhirat, ya. Nah, kemudian diputuskan kamu soalnya mengingkari janji balik ke neraka. Oh, enggak, lah. Ini sudah di akhirat, enggak ada itu. Faidnihi minha faistadillu bidilliha wa yasrabu min ma'iha. Kemudian Allah benar-benar mendekatkan pohon itu. Orang itu benar menjadikan pohon itu sebagai tempat berteduh, meminum airnya. Summa turfa'u lahu syajarah hiya ahsanu minal ula. Kemudian benar-benar Allah menunjukkan orang ini pohon yang lebih indah daripada yang pertama. Fayaqulu, maka laki-laki itu berkata, ya Rabbi, ay Rabbi, adnini min hadi li asraba min ma'iha wa astadilla bidilliha la as'aluka ghairaha. Ya Allah, ini bagus sekali ya Allah. Dekatkan kepadaku ya Allah, aku supaya bisa berteduh dan juga bisa meminum airnya. Saya bersumpah ya Allah, berjanji gak akan minta yang lain. Gitu. Ya kan? Nah, fayaqulu ya bani Adam, alam tu'ahidni alla yas'alahu ghairaha? Wahai anak Adam, bukankah kamu sudah berjanji kepadaku tidak minta ke selain itu ya? Nah, masih minta yang ini. Wa rabbu ta'ala ya'dir. Tapi Allah SWT maklumi orang ini. Li'annahu yara ma la sabra alaihi, karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa sabar untuk menikmatinya, ya. Faidnihi minha. Allah juga mendekatkan pohon itu untuk dia. Faisadillu bidilliha wa yasrabu min ma'iha. Dia pun menikmati pohon itu, dijadikan sebagai tempat berteduh dan dinikmati airnya. Tsumma tarfa'u lahu syajarah inda babil jannah. Kemudian setelah itu ditunjukkan pohon yang indah di sisi pintu surga, belum masuk itu. Terus sudah sampai ke halaman surga, belum masuk. Nih, kasih pohon lagi di dekat pintu surga. Wahai ahsanu minal ulayain, lebih indah daripada dua pohon sebelumnya. Fayaqulu ay rabbi adnini min hadhihi li astadilla bi dhilha wa asraba min ma'iha la as'aluka ghayraha. Ya Allah, aku ini kok lebih bagus ya? Ya. Tolong dekatkan kepadaku ya Allah supaya aku bisa berteduh di bawahnya, bisa menikmati airnya. Aku berjanji lagi ya Allah, tidak akan minta yang lain begitu. Wa rabbu ya'dirhu di annahu yara ma la sabr 'alaik. Bagaimana tadi ya, Allah Subhanahu wa taala tahu orang ini memang enggak sabar ya, kalau melihat sesuatu yang memang membuat dia suka ya. Allah maklum. Fa'idni minha. Allah dekatkan pohon itu untuk dia. Fa idza adnahu minha sami'a aswatu ahli al-jannah. Ketika pohon itu sudah didekatkan dan dekat dengan pintu surga, orang ini mendengar suara penghuni surga yang sudah masuk ke dalam lebih dulu daripada dia. Fayaqul ay rabbi adkhalniha, ya Allah, apakah engkau berkenan memasukkan aku ke dalam surga itu? Sudah banyak yang masuk ternyata ya Allah, ya. Na'am. Fayaqul ya ibn Adam, ma yusrini minka. Ya. Wahai anak Adam, aku tidak keberatan memenuhi permintaan. Ya. Tak persilakan. Tak persilakan masuk. Ya. Ayurdika an aqoi an uqtiyaka ad-dunya wa mithlaha ma'aha. Apa kamu suka tak beri seperti kenikmatan dunia dan isinya untuk fasilitasmu di surga yang akan kamu masuki nanti? Fasilitas apa ini? Dunia seisinya. Surganya kamu nanti tak fasilitasi dengan itu. Mau enggak kamu? Qala ya Rabbi, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin? Ya Allah, jangan mengolok-olok aku ya Allah, ya. Engkau kan Rabb alam semesta. Aku kan enggak pantas dapat yang banyak semacam itu. Jangan-jangan cuma diolok-olok saja, ya. Nah, masa saya dapat dunia seisinya? Hah? Mau dulu saja enggak bisa seisinya ya. Nah, sebagian dunia saja saya senang ya. Ini fasilitasnya dunia seisinya. Wah, jangan ngolok-ngolok ya Allah. Fadhaka Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan lafaz ini, beliau tertawa. Ya. Faqala ala tas'aluni mimma adhaq. Ibnu Mas'ud berkata kepada para sahabat yang lain. Kepada sahabat yang lain, tidakkah kalian tanya kepadaku, mengapa kok aku tertawa tadi? Qala mimma tadhak, ya na'am, kami bertanya, kenapa Anda tertawa? Qala hakada dhuhika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketika Rasulullah menyebutkan hadis ini kepadaku, beliau tertawa. Ya. Faqalu, para sahabat saat itu bertanya. Kalian kan tak suruh tanya dulu. Para sahabat dulu langsung tanya. Mimma tadhaku ya Rasulullah, mengapa Anda tertawa ya Rasulullah? Faqala min dhuhiki rabbil alamin. Ya, karena saat itu Allah tertawa ketika berkata kepada siapa ini? Hambanya yang paling akhir masuk surga tadi itu. Khina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ketika hambanya tadi berkata, ya Allah, apa Anda itu mengolok-olok kami, saya ini ya, masa saya dapat hadiah yang banyak sekali itu ya, Anda kan Rabb alam semesta, enggak pakai ngolok-ngolok saya ya, yang benar ya, masa saya dapat yang baik itu ya. Saya qulu innila astazi'u minka. Kata Allah, aku tidak mengolok-ngolokmu, walakinni ala ma asya'u qadir, tapi aku maha kuasa atas segala sesuatu. Riwayat Muslim. Ya. Nah. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim juga. Di riwayat yang oleh Imam Tirmidzi, bukan Imam Muslim. disebutkan lakal ladzi tamannaita wa asata'at afid dunya, itu milikmu dan juga kamu mendapatkan 10 kali lipatnya dunia seisinya. Ini hajat surga yang paling rendah, orang yang paling akhir masuk surga, fasilitasnya itu 10 kali lipat dunia seisinya. Paling ya kalau kelasnya tinggi sedikit, tambah tinggi, dan yang tertinggi bagaimana fasilitasnya? Ya, mala ainun ra'at wala udun samiat wala khatar ala qalbi basar. Yang penting tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terpikir, terbayang di benak manusia. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang paling penting ialah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi mati yang husnul khatimah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati apa ini, surganya sebagai ahlul jannah, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.